Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ha'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada pertanyaan berikutnya, yaitu ma huwa wajibud duati wal jamaatil islamiyah, apa kewajiban bagi para duat, para dai di jalan Allah subhanahu wa taala dan para jamaah-jamaah Islam. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, al-wajibu ala du'ati wal jama'ati al-islamiyyati an yasiru ala minhajil kitabi was sunnati sahihah wa an yabda'u bima bada'a bihi jami'ur rusul alaihi musallam wa ala ra'sihim sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad ba'a da'watahu bit tauhid alladhi yatamassalu fi shahadati la ilaha illallah wa ma'naha la ma'budu haqqun illallah. Maka yang wajib atas para da'i dan seluruh jamaah Islam adalah an yasiru ala minhajil kitabi was sunnati sahihah, agar mereka semua berjalan di atas manhaj Al-Quran dan manhaj sunnah as-sahihah, dan hendaklah mereka memulai sebagaimana apa yang dimulai dengannya seluruh para rasul alaihimussalam, dan secara khusus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan pimpinan seluruh manusia. Faqad ba'a da'watahu bitauhid, sungguh beliau alaihi salatu wasallam memulai dakwanya dengan tauhid yang yatamassalu fi syahadati la ilaha illallah, yang terwujudkan tauhid tersebut di dalam persaksian la ilaha illallah, yang maknanya la ma'buda haqqun illallah, yaitu tidak ada yang diibadahi secara hak, secara murni, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, maka inilah awal dari dakwah seluruh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu akidatul tauhid, dakwatul tauhid, memulai dakwah mereka dengan bagaimana agar manusia ini mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh amalan-amalannya, dalam seluruh ibadah-ibadahnya secara murni, tidak ada syirikat sedikit pun. Wa baqiya 13 aman fi Makkah yad'u ilaiha, dan beliau alaihi salatu wassalam menetap 13 tahun di Makkah berdakwah dengan tauhid murni. Naam, belum turun perintah-perintah yang lainnya, kecuali perintah sholat 3 tahun sebelum beliau berhijrah. Maka telah turun perintah sholat, sehingga sholat ditegakkan di Makkah kurang lebih 3 tahun, ditambah dengan 10 tahun di Madinah setelah beliau berhijrah alaihi salatu wassalam. Maka berarti dakwah beliau 10 tahun murni di Makkah adalah murni kepada tauhid, belum ada syariat-syariat yang lain, belum ada sholat, puasa, zakat dan haji dan yang lainnya, sehingga mereka para seluruh rasul memulai dakwanya dengan tauhid, dan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta istaqarra fi nufusi ashabihi, sehingga dengan itu menancap dalam jiwa-jiwa para sahabatnya ridwanullah alaihim, annal ibadata wa minhan du'a la yutlabu illa minallah, bahwa seluruh ibadah di antara ibadah-ibadah tersebut adalah doa. Bahkan doa merupakan otaknya ibadah, merupakan intinya ibadah. Tidaklah boleh diminta kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan ibadah itu dengan segala jenis-jenis ibadah apa saja melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu wahdahul qadir, karena Allah taala yang maha berkuasa sendirinya. Wa ghairuhu ajizun, dan selain dari Allah itu adalah lemah. Wa anna tashri'a wal hukma la yajuzu illa lillah, dan bahwasanya pensyariatan dan juga penetapan hukum tidak boleh melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat syariat, yang menetapkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Sehingga sepantasnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-khaliqu huwa a'lamu bimasalih ibadihi, karena dia Allah yang maha pencipta, yang lebih mengetahui seluruh kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Thumma ba'da an hajara ila al-Madinah kawana ad-daulata al-islamiyyata wa da'a ila al-jihad wal qital litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya. Kemudian setelah itu Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan di sana beliau membentuk, menegakkan daulah Islamiyah dan berdakwah kepada jihad dan qital, peperangan. Litakuna kalimatullah hiyal ulia, agar kalimat Allah menjadi tinggi, setinggi-tingginya, dan tidak ada kalimat yang selainnya dari selain kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Demikian barakallahu fikum. Sehingga di dalam sejarah dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sangat nampak bahwa yang pertama dan utama dari dakwah para rasul seluruhnya bukanlah menegakkan khilafah Islamiyah, akan tetapi yang pertama menanamkan akidah tauhid, menanamkan cara berakidah yang benar di dalam Islam. Baru setelah manusia memahami, tertanam dalam kalbu-kalbu mereka akidah yang benar, yaitu akidah tauhid, barulah setelah itu secara perlahan-lahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah yang dibangun di atas tauhid tersebut, yang dibangun di atas akidah tauhid tersebut, barakallahu fikum. Tidak dibangun di atas kesyirikan ataupun khurafat-khurafat atau bid'ah-bid'ah yang menyelisihi daripada sunnah yang sahih dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, dasar dari seluruh syariat Islam, apakah itu salat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, jihad dan seterusnya, semua itu dibangun di atas asas kalimatain, yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. La ilaha illallah adalah memurnikan tauhid, semurni-murninya hanya kepada Allah, tidak mengandung kesyirikan. Dan wa anna muhammadan rasulullah adalah mentauhidkan rasul, mentauhidkan beliau dalam ittiba, dalam ikutan, bahwa benar-benar kita berislam, beramal mengikuti dengan murni apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sunnah yang as-sahihah, yang sahih. Itulah asas daripada Islam, barakallahu fikum. Dan membangun sesuatu dari syariat Islam tanpa dilandasi dengan dua asas tersebut, maka itu adalah kesia-siaan. Itu adalah kesia-siaan, barakallahu fikum, yang ibaratnya seperti yang Allah permisalkan haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak bermakna, tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu, itulah hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala 10 tahun ditambah 3 tahun dan ditambah 10 tahun di Madinah, senantiasa berdakwah dengan tauhid. Naam, tidak pernah berhenti sampai beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdakwah dengan tauhid, ditambah setelah 13 tahun dengan syariat-syariat yang lainnya, dan termasuk jihad fisabilillah termasuk di dalam menegakkan daulah Islamiyah. Maka orang yang mendahulukan dakwah daulah Islamiyah, yang penting tegak daulah Islamiyah dan bersatu, tetapi tidak berdakwah dengan tauhid, tidak berdakwah dengan kemurnian sunnah, maka itu sekali lagi kesia-siaan, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita melihat kelompok-kelompok Islam sebagaimana yang beliau sebutkan di sini dari Jamaatul Islamiyah yang wajib yang mereka harus tempuh, ternyata mereka menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita menyaksikan barakallahu fikum, mereka tidak pernah diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, mereka tegakkan daulah itu selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 100 tahun seperti Ikhwanul Muslimin. Naam, tidak pernah memberi keberhasilan sampai detik ini. Barakallahu fikum. Naam, demikian pula pecahan darinya ya, dan yang lainnya dari jamaah-jamaah takfiriyah, jamaah-jamaah yang mengkafirkan pemerintah Islam. Naam, yang membangkitkan, membakar semangat para pemuda kaum muslimin untuk sekedar berjihad-berjihad, namun tidak mengajarkan akidah yang benar, tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana bersunnah dengan yang benar. Sebagai contoh barakallahu fikum, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dan itu berulang-ulang, beliau selalu mendendangkannya dan terekam di dalam kaset-kaset beliau. Naam, para pemuda yang berjihad namun memakai pakaian kufar, berdasi atau berpakaian dengan bantalon, pakaian yang sempit yang membentuk auratnya. Naam, mereka menyelisihi sunnah Rasulullah, mereka menyerupai kufar dalam pakaian-pakaian mereka. Naam, maka yang demikian itu bukanlah orang yang menegakkan dan memurnikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi hal yang berat barakallahu fikum untuk turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena syarat pertolongan Allah sebagaimana yang telah terdahulu kita bacakan dari ayat yang dinukilkan oleh Syekh, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian mau menolong Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dengan mengokohkan telapak-telapak kaki kalian di muka bumi ini. Syaratnya adalah menolong Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menolong Allah? Maka tidak ada lain, menolong Allah dengan menegakkan agama Allah, dengan menegakkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah menolong, cara menolong Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggantungkan pertolongannya ketika seorang hamba menolong Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Maka hendaklah kita berupaya untuk mempelajari Islam dengan baik dan mengamalkannya dengan kafatan. Karena Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Naam, bukan sebagian-sebagiannya saja. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, selera kita. Ini yang lebih cocok, maka ini yang saya bisa amalkan. Ini yang kurang cocok dengan kepribadian saya, dengan kondisi saya, maka saya tinggalkan. Tidak demikian Islam barakallahu fikum. Allah taala memerintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, termasuk sekali lagi dalam cara berpakaian. Kalau kaum wanita tidak dibolehkan berpakaian membentuk auratnya, membentuk jasadnya, badannya, maka begitu pula kaum lelaki. Tidak ada perbedaan dalam permasalahan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Apalagi terkait dalam sholat. Kaum muslimun keumumannya mereka sholat dengan pakaian bantalon, yaitu celana. Bukan sirwal yang fadfadon, bukan sirwal yang luas, yang longgar. Sehingga ketika dia sujud, ketika dia rukuk, membentuk aurat jasadnya, ilyatahnya, membentuk kedua kubulnya, bahkan dubur dan kubul. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Naam, ini perlu diperhatikan barakallahu fikum, dan wajib untuk dijelaskan kepada kaum muslimin, karena mereka khususnya para duat, kewajiban mereka mengingatkan pada kaum muslimin. Mereka mengingatkan tentang kaum wanita untuk berjilbab. Tidak ada bedanya bagi kaum lelaki untuk mereka diingatkan berpakaian dengan pakaian yang syar'i, yang tidak membentuk aurat mereka, yaitu batasan dari pusar sampai ke lutut. Itu batasan aurat untuk kaum lelaki. Naam, akan tetapi di dalam sholat, maka batasannya seluruhnya tidak boleh terbuka kedua pundaknya. Tidak boleh terbuka kedua pundak. Maka itu tidak sah bagi orang yang sholat, walaupun tertutup surah ila rukbatihi, tertutup pusar sampai lututnya. Namun ketika salah satu dari kedua bahunya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Karena datang dalil khusus yang menjelaskan akan hal tersebut. Barakallahu fikum. Naam, maka Allah Ta'ala memerintahkan kita, udkhulu fi silmi kaffatan, seluruhnya. Maka kita berupaya ketika kita ingin mendapatkan surga Allah, ketika kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berupaya untuk mengenal Islam secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Dan kita berupaya untuk mengamalkannya sekemampuan kita seluruhnya. Apa yang kita tidak mampu, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita, memberi ilmu kepada kita akan hal tersebut, sehingga muncul tekad di dalam kalbu kita untuk mengamalkannya, sehingga dengan itu Allah memberi kemampuan. Barakallahu fikum. Demikian yang wajib bagi seluruh kaum muslimin. Naam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, bisa dibuka atau didengarkan ceramah atau kaset dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala terkait dengan cara berpakaian yang islami. Salah suatu hari, suatu saat, Al-Imam Al-Albani didatangi oleh seorang dai, tetapi dia dai yang memiliki keyakinan takfiri, yang mengkafirkan pemerintah, yang mengkafirkan kaum muslimin. Naam. Dia datang dalam keadaan berdasi, lalu bertanya tentang jihad. Naam. Maka Imam Al-Albani mengatakan, pada dirimu engkau belum mampu untuk berjihad. Bagaimana engkau mau berjihad menghadapi kuffar? Naam. Pakaian yang engkau gunakan ini adalah pakaian kuffar, yaitu berdasi. Naam. Demikian pula bantalon, itu adalah pakaian dari kuffar yang masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Naam. Maka suatu hal yang mustahil, yang sulit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada orang-orang yang menyelisihi akidah tauhid yang benar, menyelisihi sunnah as-sahihah yang benar. Suatu hal yang sulit dan berat. Barakallahu fikum. Karena dalil-dalil di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua menjelaskan akan hal tersebut. Ibadah diterima oleh Allah, amalan soleh diterima oleh Allah kalau seluruhnya dibangun di atas dua prinsip asas, yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ikhlas dalam bertauhid kepada Allah, kemudian memurdikan ikutan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jihad, dakwah adalah salah satu amalan-amalan yang tertinggi dalam Islam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, syurutul muslim. Ma hiya syurutul muslim? Apa itu syarat-syarat menjadi seorang muslim? Maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullah, innar rajula la yakunu musliman haqqan illa bisyurutil atiyah. Bahwa seseorang tidaklah menjadi seorang muslim yang benar, yang hak, kecuali dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama kata beliau, an ya'rifa tauhidallah fil ibadati wa ya'mal bimujibihi. Hendaklah dia mengenal, mengetahui bagaimana bertauhid kepada Allah dalam seluruh ibadah dan beramal dengan konsekuensi tauhid tersebut. Naam. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Kembali kepada tauhidullah. Syarat yang kedua, tasdiqur rasul fima ja'a bihi wa ta'atuhu fima amara bih wa ijtinabu ma naha an, yaitu membenarkan Rasulullah dari apa yang beliau bawa seluruhnya, mentaati beliau dalam apa yang diperintah, yang beliau perintahkan, dan menjauhi apa yang beliau larang. Nah, ini yang menjadi poin utama. yaitu yang pertama tauhid, yang kedua ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Yang kedua mentauhidkan Rasulullah dalam ittiba' dan menjauhi bid'ah. Ini dua poin yang menjadi asas barakallahu fikum. Dikatakan seorang muslim, seseorang muslim yang hak, muslim yang benar, ketika dia memenuhi dua syarat yang pertama ini, yang paling utama. Yang ketiga, mu'adatul musyrikin wal kafirin. Fakam min muslimin la yaqa'u minhu syirku walakinahu la yu'adi ahlahu fala yakunu musliman haqqan bidzalik ittaraka mabda'a jami'il mursalin fa ibrahim yaqulu liqaumihi kafarna bikum wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Yang ketiga, hendaklah seorang muslim memerangi musyrikin dan kafirin. Mu'adat al-musyrikin wal kafirin. Bukan sekedar membenci, tetapi mu'adat, memusuhi, memerangi musyrikin dan kafirin. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini memiliki rincian dan kawaid. Ya. Maka ini merupakan konsekuensi dari akidah tauhid, akidah uluhiyah, tauhid uluhiyah adalah membenci dan memusuhi musyrikin dan kafirin, yang diistilahkan dengan akidah al-wala wal bara. Ya, ini akidah barakallahu fikum, akidah loyalitas dan berlepas diri. Akidah membenci dan cinta dan membenci. Nah, yang merupakan tali Islam yang sangat kuat. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna authaqurul Islam al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sesungguhnya tali Islam yang terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang ketiga, hendaklah seorang muslim menanamkan dalam dirinya akidah al-wala wal-bara, prinsip loyalitas dan benci, prinsip loyalitas dan memusuhi, prinsip cinta dan benci. Naam, maka berapa banyak dari muslim yang tidak melakukan kesyirikan, akan tetapi dia tidak memerangi musyrikin kafirin, sehingga dia tidak menjadi muslim yang benar. Karena dia meninggalkan prinsip seluruh para rasul. Ya. Terutama Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam suratul Mumtahana pada ayat yang keempat di dalam Al-Qur'an. Laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Benar-benar telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. Apa itu suri teladan yang ada pada mereka? Ketika mereka mengatakan, mengikrarkan, idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri bukan dari diri-diri kalian saja, tetapi juga dari kesyirikan-kesyirikan yang kalian sembah. Nah, jadi berlepas diri, membenci bukan pada perbuatannya saja, sebagaimana sebagian keyakinan orang, yang dibenci adalah maksiatnya, adapun pelakunya tidak. Ini tidak benar. Ini menentang ayat Allah dalam suratul Mumtahana. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri pula dari kesyirikan-kesyirikan kalian yang kalian sembah. Jadi dua-duanya barakallahu fikum. Namun kebencian dan permusuhan kita sesuai tingkat penyelewengan atau dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ketika dia melakukan kesyirikan, kekufuran, maka ini permusuhan, kebencian yang lebih besar, yang lebih tinggi, lebih kuat dibanding dengan orang yang melakukan misalnya keharaman, ya, misalnya mencukur jenggot atau isbal, ya, maka kekufuran, kesyirikan lebih berat. Barakallahu fikum. Akan tetapi wajib dalam kalbu kaum muslimin ketika terhadap suatu dosa sekecil apapun ada bentuk kebencian, ada bentuk al-wala wal-baro itu di dalam hatinya. Maka itu tanda keimanan, barakallahu fikum. Ketika itu sudah tidak ada, berarti ini tidak muslim yang tidak memiliki kecemburuan. Nah, namun ketika kebencian itu telah ada dalam kalbu, kita dibimbing oleh syariat bagaimana hikmah di dalam mendakwahi orang yang melakukan dosa tersebut atau penyelewengan tersebut. Dituntut kita dengan cara yang hikmah, yang tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar kalau kita mengingkarinya. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Akan tetapi dari sisi kolbu, wajib tertanam dalam kolbu ada sifat al-wala wal-baro itu tadi. Cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejelekan, sekecil apapun. Nah, cinta itu berbanding lurus dengan tingkat kebaikan itu tadi, besar kecilnya. Demikian pula benci berbanding lurus dengan tingkat dosa yang dilakukan oleh setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sifat yang ketiga, barakallahu fikum, disyarat dikatakan seseorang itu muslim yang benar, selain dengan dua asas yang utama yang telah kita sebutkan tadi, yang ketiga adalah sifat al-wala wal-baro. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jelas mengatakan kepada kaum musyrikin, kami berlepas diri dari diri-diri kalian dan kesyirikan-kesyirikan kalian. Dan kami ingkari kalian. Perhatikan, kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wabada bainana wabainakumul adawah, dan telah nampak atas kami, antara kami dan kalian, al-adawatu wal-baghdha, yaitu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan itu. Barakallahu fikum. Di zaman kita sekarang, ya, begitu banyak menyebar berbagai kemungkaran dan maksiat. Apakah itu kesyirikan, apakah itu bid'ah atau dosa besar, dosa kecil, berdasarkan tingkatan-tingkatan dosa. Karena tingkatan dosa telah diurut oleh ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang tertingginya syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar. Ya, kita perhatikan barakallahu fikum, berapa banyak kaum muslimun yang jatuh dalam kemungkaran tetapi tidak mendapatkan nasihat. Berapa banyak para da'i justru berkasih sayang dengan orang-orang yang bermaksiat di hadapannya dan tidak memberi nasihat. Mungkin karena harta, mungkin karena takut ketenaran atau pengikutnya hilang, dan berbagai macam sebab. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala yang a'lamu ma fi qulubina. Allah yang lebih mengetahui apa yang ada dalam kalbu-kalbu hambanya. Barakallahu fikum. Ini yang perlu dan penting untuk kita ingatkan kepada kaum muslimin, bahwa kita berdakwah di jalan Allah karena Allah murni, dalam rangka kita beribadah kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ketenaran, bukan untuk mendapatkan pengikut, bukan untuk mendapatkan harta dan jabatan. Abadan. Oleh karena itu, ketika seorang da'i mendapatkan tawaran-tawaran, kalau mengharuskan, menggugurkan prinsip agamanya, maka haram bagi dia untuk menerima tawaran tersebut. Karena dia seorang da'i. Nah, kalau dia merasa tidak mampu untuk berdakwah di situ, bahkan dia terwarnai di dalamnya, dan menggugurkan sedikit demi sedikit prinsip sunnah, maka diharamkan bagi seorang da'i untuk masuk di dalam hal tersebut. Karena dia akan terwarnai dan orang lain akan mencontoh bahwa itu adalah hak, itu adalah benar. Nah, barakallahu fikum. Berapa banyak kita saksikan, ya, seorang da'i bersuah, berdiskusi, yang mengajaknya diskusi orang yang bermaksiat dan melakukan mungkar di hadapannya. Apakah bid'ah atau tasyabbuh bil kuffar dan lain sebagainya. Setahun, dua tahun berjalan. Apakah ada nasihat? Tidak ada nasihat. Terbukti tidak ada perubahan. Nah, karena kemungkinan kalau dinasehati, tidak akan ditayangkan lagi. Ya, berhenti penayangan. Ini semua, barakallahu fikum, menggugurkan bentuk-bentuk menggugurkan prinsip sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada sejarah dakwah para nabi dan rasul, mereka tidak mengutamakan pengikut. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, pengikutnya kurang lebih 50 orang, 80 orang saja, 950 tahun. Dalam hadis Bukhari Muslim ada nabi yang laisa ma'a ahad, tidak ada pengikutnya sama sekali. Bukan berarti dia salah dalam mendakwakan agama Allah. Karena dia seorang nabi, pasti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi toh tidak ada pengikutnya. Nah, maka ini dakwah seluruh para nabi. Sama sekali Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah, berdakwahlah engkau dengan mentarget harus banyak pengikutmu. Tidak ada. Silahkan buka di dalam Al-Quran, silahkan buka di dalam sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang ada adalah berdakwahlah dengan Al-Quran dan sunnah, berdakwahlah dengan dalil, berdakwah dengan hikmah. Hikmah adalah Al-Quran dan sunnah. Itu yang makna hikmah. Ya, dan dengan lemah lembut. Karena memang dasarnya dakwah harus lemah lembut. Ya, kepada orang yang kita berdakwah langsung keras itu tidak mungkin. Ya, akan tertolak. Maka diwajibkan lemah lembut. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Naam, di zaman sekarang begitu banyak ya warna-warni dakwah di fisahatil Islam, dan kaum muslimin yang menghadapi dakwah-dakwah tersebut tidak punya modal. Tidak punya modal barakallahu fikum untuk menilai apakah dakwah ini benar atau salah. Naam, mereka tidak punya modal, tidak pula tahu untuk merujuk kepada pembimbing yang benar dari para ulama sunnah. Siapa mereka yang komitmen? Naam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita merujuk dan mengikut kepada mereka. Naam. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Sehingga dengan sebab itu umat menjadi bingung karena banyaknya warna-warni itu tadi. Umat bingung. Naam. Mana yang benar? Ketika para ulama muncul di sosial, media sosial. Naam. Dengan video, dengan YouTube dan lain sebagainya, manusia tergiring dan mengatakan ini dakwah yang hak, cara dakwah yang benar. Karena kenapa? Di situ ada ulama, di situ ada figur. Tidak begitu kita dicontohkan dalam berislam. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dia terkenal sebagai ulama, tetapi amalannya itu apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Barakallahu fikum. Kalau sesuai, maka tidak mengapa untuk diikuti. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diikuti. Naam, sehingga dengan sebab itu kaum muslimun bergampang-gampangan, bermudah-mudahan terjatuh dalam haramnya gambar. Saya tidak mengatakan bahwa saya berpendapat video atau YouTube adalah gambar. Tidak. Tapi yang saya bicarakan adalah kaum muslimun yang tidak punya modal itu tadi, tidak punya filter untuk menilai dengan benar, sehingga mengambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk gambar itu boleh. Ya, akhirnya bermudah-mudah melakukan foto, potret dan lain sebagainya. Foto itu dicetak, ditampilkan dan seterusnya. Terjatuh dalam haramnya gambar. Dengan dalil bahwa ada ulama yang melakukannya. Subhanallah. Ini prinsip yang tidak benar. Kalau kita berdalil ada ulama yang melakukannya, ya, maka agama ini kata Imam Ahmad menjadi zindik. Ya, orang itu bisa menjadi zindik, menjadi kufur. Karena tidak ada satupun amal, pasti selalu ada yang melakukan. Ada yang berpendapat dengannya, dengan ijtihadnya. Ya. Maka kalau kita mau berdalilkan dengan yang penting ada yang melakukannya, maka Imam Ahmad mengatakan orang yang seperti ini bisa menjadi zindiq. Nah, yang kemudian nanti dia murtad dari agama Islam. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Allahul Musta'an. Seperti juga yang telah saya singgung tadi dalam hal berpakaian, bantalon para kaum muslimun, para ikhwah melihat ustaz dai berpakaian itu, sehingga dia mengambil kesimpulan itu boleh. Naam. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mau dikatakan boleh berpakaian ketika sujud sholat membentuk aurat? Sementara kalau wanita membuka jilbab atau berpakaian tapi sempit, kita menasehati dia bahwa itu tidak benar pakaiannya, tidak syar'i. Tapi ketika lelaki yang membentuk auratnya, tidak pernah dinasehati. Apakah ada beda antara lelaki dan perempuan dalam menutup aurat? Tidak ada bedanya. Kata Imam Al-Albani, mi'a fil mi'a sama. Tidak boleh membentuk jasad. Nah, ini problem. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin, senantiasa memberikan keutamaan dan rahmatnya dan membimbing kita, melindungi kita semua dari segala kejelekan, segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah. Sudah ada azan? Waktu 6. Jazakumullah khair. Waktu salatul isya telah masuk. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Naktafi bihadal qadar. Insyaallah ta'ala nuwasil fi usbu'in qadim. Kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang insyaallah ta'ala. Lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.